وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله kita masih membahas kitab al-Mukhtar fi syarhi al-Mu'jam. Masya Allah sedih, anzani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan yang kelima, ya, dari kedudukan kata dalam kalimat yang wajib mansub. Khamisan al-hal. Qala al-musannif babul hal. Al-hal huwa al-ismul mansub al-mufassir lima in ba'a min al-hayya. Nahu qadika ja'a zaynun raqiban wa raqitu al-qasa musrajan wa laqitu 'anallahi raqiban wa ma syada. Berkata musannif yang Ibnu Jurul Maqsud Haji, semoga Allah rahmatinya, bab tentang hal adalah isim yang dinasabkan, yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari keadaan atau kondisi. Contohnya dalam perkataan ja'a zaidun raqiban, telah datang si Zaid berkendara. Wa raqitu al-farasa musrajan, dan saya mengendarai kuda berpelana, dan saya menunggang kuda berpelana. Wa laqitu 'indallahi raqiban, saya menjumpai Allah dalam keadaan berkendara. Wa masyhada, dan contoh-contoh yang semisal dengan contoh-contoh tersebut. Asyar, kita lihat syaratnya. Hal penjelasan hal. Ta'rifu idza qulta syariba zaidun al-ma. Ini kita lihat footnote-nya terlebih dahulu. Idza qulta syariba zaidun al-ma kana al-kalamu tamman. Apabila kamu berkata syariba zaidun al-ma'a, Zaid telah meminum air, maka perkataan di sini telah sempurna, ya. Illa annahu la yu'rafu minhu al-hal allati kana 'alayha al-fa'ilu waqta al-fi'li. Nah, ini dari sisi susunan kalimat sudah sempurna. Hanya saja dia tidak diketahui bagaimana keadaan pelakunya ketika melakukan perbuatan tersebut. Awilati kana 'alaiha al-maf'ul kadzalik. Atau bagaimana keadaan dari maf'ul bihnya atau objeknya, ya, tidak diketahui juga. Kemudian fa idza qulta syariba Zaidun al-ma'a jalisan, faqad bayyanta al-hala allati kana 'alaiha Zaidun waqta syirb. Ya. Maka apabila kamu mengatakan syariba Zaidun al-ma'a jalisan, ya, Zaid telah meminum air dalam keadaan duduk, nah, maka sesungguhnya kamu telah menjelaskan bagaimana keadaan si Zaid di waktu meminum air tersebut. Ya. Kemudian wa idza qulta syariba Zaidun al-ma'a baridan, nah, dan jika kamu mengatakan Zaid telah meminum air dingin, ya, maka sungguh kamu telah menjelaskan juga, ya, keadaan air ketika diminum. Jadi yang namanya hal itu bisa menjelaskan keadaan si fa'il, bisa juga menjelaskan keadaan maf'ul bih, ya, sebagaimana dua contoh yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Mumti'aini. Ya, kita lanjutkan. Faladdu jalisan aw baridan yusama halan wa yajibu nasbuhu. Maka lafadz jalisan dan baridan ini dinamakan sebagai hal, ya, dan wajib menasabkannya. Ya, kita lihat syarahnya al-hal, ya, hal. Ta'rifuhu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima istabhama minal hay'at. Ya, definisi dari hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan keadaannya atau kondisi yang tidak jelas. Ya, kita lihat catatan kakinya. Yang pertama istabhama, ya, istabhama ai khufiya. Makna dari istabhama di sini beliau mendefinisikan hal itu al-mufassiru lima istabhama. Ya, istabhama ai khufiya. Makna istabhama ini maksudnya tersembunyi, ya. Wa ta'biru bi istabhama aula min inbahama. Jadi ta'bir atau ungkapan, ya, atau penggunaan istabhama ini lebih utama daripada inbahama ini. Jadi menurut Syekh Malik, ya, pengarang kitab Al-Mumti ini, yang menggunakan kalimat lima istabhama minal hayat ini lebih baik, ya, lebih bagus daripada menggunakan kalimat lima in bahama minal hayat. Adapun al hayat, beliau katakan, ya, al hayat jam'u hay'ah wa hiya al-sifatu wa surah. Adapun al-hay'at itu adalah jamaknya hay'ah, ya, dan yang dimaksud hay'ah adalah sifat dan gambaran. Wa mithaluhu ja'a Zaidun raqiban wa raqibtu al-farasa musrajan. Ya, contohnya ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Wa raqibtu al-farasa musrajan. Aku menunggang kuda, ya, dalam keadaan berpelana. Ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun, raqiban halun mansubun, wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Nah, ini contoh cara mengi'rab hal, ya. Ja'a Zaidun fi'il fa'il. Raqiban halnya, ya, mansub, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Kemudian raqibtu fi'lun wa fa'ilun. Al-farasa maf'ulun bih mansubun. Musrojan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah. Jadi kalimat raqibtu al-farasa musrojan, ya, raqibtu al-farasa ini fi'il fa'il maf'ul bih. Musrojan ini merupakan hal, ya, keadaan di mana kudanya, ya, ketika dikendarai itu bagaimana? Apakah berpelana ataukah tidak berpelana, dan ia mansub. Ya, yang namanya hal itu hukumnya adalah mansub. Ya, kita lihat tambahannya lagi. As-surj atau as-sarj ismu syai'in yudda'u 'ala dhahril faras liyajlisa 'alaihi raqibul faras. Ya, di sini ada kata musrojan. Ya, musrojan adalah nama atau ismu syai', nama sesuatu yang diletakkan di punggung kuda, ya, sebagai tempat duduk dari si penunggang kuda. Ya, kalau kita melihat kuda, ya, kalau tidak ada alatnya yang digunakan untuk apa tempat duduk, maka namanya bukan musrojan, ya. Tapi kalau ada pelana di atasnya, di atas punggung kuda tersebut, ya, supaya apa duduknya lebih nyaman, nah, ini namanya musrojan. Ya, ini definisi dari musrojan. Kemudian i'rabu raqiban halun, ya, bayyanta hay'ata Zaidin hina ja'a. I'rabnya raqiban, ya, hal yang menjelaskan, ya, bayyanta hay'ata Zaidin hina ja'a, yang menjelaskan kondisi si Zaid, ya, ketika datang. Ai halatuhu allati ja'a 'alaiha. Maksudnya keadaannya ketika si Zaid datang itu seperti apa, ya. Kemudian wa musrojan halun bayyanat hay'atal faras hina raqibtahu. Ya, dan musrojan adalah keadaan yang menjelaskan keadaan si kuda, ya, ketika engkau berkendara. Alamatuhu sihhatu wuqu'ihi fi jawabi kaifa. Falau su'ilta kaifa ja'a Zaidun la ajabta raqiban. Dan di antara ciri-ciri hal itu bolehnya, ya, wuqu'ihi sahnya, atau dia bisa menempati, ya, atau ia bisa menjawab pertanyaan kaifa. Ya, maka jika engkau ditanya kaifa ja'a Zaidun, maka apa bagaimana si Zaid datang, la ajabta raqiban. Nah, niscaya kamu akan menjawabnya raqiban, ya, berkendaraan. Nah, jadi di antara ciri-ciri atau tanda yang mudah untuk mengenali sesuatu itu sebagai hal atau bukan, maka gunakan pertanyaan kaifa, ya, bagaimana. Bagaimana si Zaid datang? Nah, kalau jawaban itu menjelaskan keadaannya, maka ini adalah hal, ya. Wa mithaluhu minal Qur'anil Karim qauluhu ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan contoh dari Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 28, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dan dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, dalam keadaan didetailkan atau dirinci. Ya, ini bisa didapati pada surat Al-An'am ayat 114. Ya. Kemudian waqalu ta'ala ilaihi marji'ukum jami'a. Ya, dalam surat Yunus ayat 4, ya, ilaihi kepadanya lah, ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, marji'ukum tempat kembali kalian seluruhnya. Ya, jami'a ini menjadi halnya, ya, dalam keadaan semuanya. Kemudian wa mithaluhu minas sunnah qaulu nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ya, dan contoh dari sunnah Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, yuhsyarun nasu, ya, manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan, yaumal qiyamati, di hari kiamat, hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, ghurlan, tidak berkhitan. Nah, kemudian ini hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hufatan uratan ghurlan, ya, kullu wahidin minha halun mansubun. Jadi dalam hadis ini, ya, yusyaru yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Nah, kalimat hufatan uratan ghurlan ini semuanya adalah hal, ya, karena menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan nanti di hari kiamat. Ya, kita lanjutkan. Masyaallah muslimin azzani Allah wa iyyakum. Syurutul hal wa syurutu sahibiha. Ya, syarat dari hal dan syarat dari sahibul hal. Qala al-musannif wa la yakunu al-halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah, berkata penyusun kitab Al-Ajurumiyah, yakni Ashun Haji, Ibnu Ajurum Ashun Haji, wa la yakunu al-hal illa nakirah. Ya, dan tidaklah hal itu kecuali ia nakirah, dalam keadaan nakirah, ya, sifatnya umum. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ya. Nah, di sini hal itu apa, ya, bentuknya nakirah. Ya, artinya apa? Hal tidak boleh ma'rifah. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak boleh ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat tersebut. Jadi kalau kalimatnya belum sempurna, ini tidak boleh ada hal. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Kalau hal harus nakirah, nah, maka sahibul hal ini harus ma'rifah. Ya, kita lihat syarahnya. Summa syara'a al-musannifu fi dzikri ba'dhi syurutil hal. Fa dzakara lahu syartain. Ya, penjelasannya. Ya, kemudian musannif mulai menjelaskan, ya, mulai masuk fi dzikri ba'dhi syurutil hal, dalam menyebutkan sebagian syarat dari hal, ya, fa dzakara lahu syartain, ya, maka beliau yang ini Ashun Haji menyebutkan dua syarat. Nah, yang pertama ahaduhuma an yakuna nakirah, ya, bahwasanya yang namanya hal itu wajib nakirah. Fa idza qulta jaa zaidun al masrur, ya, la yasihu an yakuna al masrur halan liannahu ma'rifah. Wa innama yasihu idza qulta jaa zaidun masruran. Ya. Jadi kalau kita mengatakan jaa zaidun al-masrur, nah, ini ada al-nya, ya. Ini sudah pasti bacanya zaidun al-masruru, ya, sebagai sifatnya si Zaid. Ya, sehingga dikatakan la yasihu an yakuna al-masrur halan. Ya, tidak boleh menjadikan al-masrur, kata al-masrur ini sebagai hal. Kenapa? Li'annahu ma'rifah. Karena al-masrur ini ma'rifah. Ya, dengan sebab adanya alif lam di depannya. Ya, al-masrur. Wa innama yasihu idza qulta ja'a zaidun masruran. Ya, hanya saja dia menjadi boleh apabila engkau mengatakan ja'a zaidun masruran. Ya. Jadi kalau apa namanya kalimat ja'a zaidun masrur ini tidak mungkin ada alif lamnya. Ya. Maka pasti al-masrur ini sebagai sifat bagi si Zaid. Kalau kita ingin mengingatkan bahwa masrur di situ sebagai hal keadaannya, maka kita harus menasobkan, ya, dan tidak boleh ma'rifat, ya. Maka kita mengatakan jaa zaidun masruran. Tidak boleh mengatakan jaa zaidun al-masrura. Ya, kemudian asani yang kedua, an yakuna ba'da tamamil kalam. Ya, syarat yang kedua dari hal dan shaibul hal, ya, bahwasanya hal itu hanya boleh terjadi setelah sempurna kalimatnya. Ya, apa yang dimaksud sempurna kalimatnya? Ya, ai ba'da an yakhudzal fi'lu fa'ilahu wa ba'da an yakhudzal mubtada khabarahu. Ya. Maksudnya setelah fi'il itu mengambil fa'ilnya dan setelah mubtada mengambil khobarnya. Artinya apa? Artinya setelah fi'il ada fa'ilnya, setelah mubtada ada khobarnya. Nah, barulah boleh kita menggunakan hal. Ya. Yang jelas hal itu harus ada setelah kalimatnya sempurna. Fa'idha qulta Zaidun masruran, ya, la yasihu an yakuna masruran hal. Lianahu qabla tamamil kalam. Wa innama yasihu idza qulta jaa Zaidun masruran. Maka jika kamu mengatakan Zaidun masruran, ini tiba-tiba kamu langsung mengatakan Zaidun masruran, ini tidak boleh. Ya, la yasih, ya, tidak boleh menjadikan masruran sebagai hal. Kenapa tidak bisa sebagai hal? Lianahu qabla tamamil kalam. Ya, dikarenakan ia sebelum sempurna kalamnya, ya, karena kalimat tersebut belum sempurna. Kalau Zaidun masruron, ini mubtada belum ada khobarnya, nah ini tidak boleh. Nah, kalau ada kalimat Zaid masrur, itu pasti menjadi khobarnya, Zaidun masrurun, ya. Lalu bagaimana supaya masrur, kata masrur ini jadi hal, ya, maka Zaidun ini dikasih khobarnya dulu, ya. Contohnya misalkan di sini wa innama yasihu idza qulta jaa Zaidun masruran. Ya, boleh apabila kamu berkata jaa Zaidun masruran. Telah datang si Zaid dalam keadaan bahagia. Ya, masrur itu bahagia. Wa amma sahibul hal fa dzakara lahu syartan wahidan. Adapun syarat bagi sahibul hal, maka musannif ini menyebutkan hanya satu syarat saja, ya. Wa huwa annahu la yakunu illa ma'rifah. Bahwasanya yang namanya sahibul hal, ya, itu tidak boleh kecuali ma'rifah. Jadi harus ma'rifah, ya, tidak boleh nakirah. Fala yasihu an taqul jaa rajulun masruran. Ya, yang menjadi sahibul hal ini adalah kata rajulun. Ya, maka tidak boleh engkau mengatakan jaa rajulun masruran. Kenapa tidak boleh? Karena sahibul hal, yakni rojulun, ini masih bentuknya nakiro. Ya, padahal yang namanya sahibul hal ini harus ma'rifah. Ya. Jadi ja'a rojulun. Rojulun ini masih nakiro. Sahibul hal ini maksudnya adalah, ya, jadi kalau hal itu keadaannya, maka sahibul hal ini adalah orang atau sesuatu yang dijelaskan keadaannya. Ya, maka dalam kalimat ja'a rojulun masruran, rojulun ini di sini tidak boleh dikatakan sebagai sahibul hal. Karena rojulun ini adalah ingin dijelaskan keadaannya. Ya, dia harus ma'rifah. Liana sahibul hal rojulun nakirah. Wal hal la tati illa min ma'rifah. Fa'idha qulta ja'ar rojulu masruran sahha. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, seperti tadi, ja'ar rojulun masruran. Karena sahibul halnya yaitu rojulun masih nakirah. Sedangkan wal halu la ta'ti illa min ma'rifah. Adapun hal ini tidak datang kecuali dari yang ma'rifah. Maksudnya sahibul hal ini harus ma'rifah. Nah, sehingga apa? Fa idza qulta jaa ar-rajulu masruran sahha. Maka jika kamu berkata jaa ar-rajulu masruran, ya, telah datang laki-laki itu dalam keadaan bahagia, nah ini boleh, ya. Sekali lagi, jadi kalau kita mengatakan ja'a rajulun masruran, nah ini tidak boleh, ya. Kalau ja'a rajulun itu pasti na'atnya rajul, ya. Masrur ini sebagai na'atnya rajul, ya. Jadi salah satu alasan kenapa sahibul hal ini harus ma'rifah dan hal harus nakirah supaya tidak berubah menjadi na'at dan man'ut. Ini perlu diperhatikan oleh antum sekalian. Nah, karena kalau misalkan kita ingin mengatakan ra'aitu Zaidan masruran, misalkan, ya, ini baru hal, ya. Karena apa? Zaidan ya, ini sebagai sahibul hal, sedangkan masruran sebagai halnya. Tapi kalau kita mengatakan raaitu zaidan al-masrura, nah ini bukan hal tapi sifat, ya, sifat bagi si Zaid, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang bisa membedakan antara hal dengan sifat, ya. Dan untuk membedakan keduanya, maka ada aturan, ya, kalau sahibul hal itu harus ma'rifah, adapun halnya ini harus nakiro. Ya, kita lihat catatan kakinya. Di sini ada definisi dari sahibul hal, ya. Huwa makanatil hal wasfan lahu fil ma'na. Sahibul hal, yaitu yang keadaannya itu menjadi sifat baginya di dalam makna. Artinya bagaimana? Artinya sahibul hal itu adalah sesuatu yang dijelaskan keadaannya, ya, ketika melakukan sesuatu. Kita lihat fawaid wa tanbihat. Nah, faedah dan tanbihat. Al-awwal kaifa, ya, ismun istifham, ya, tu'rabu ghaliban halan. Idza waqa'a ba'daha fi'lun ghairu nasikhin. Ya, nahu kaifa nimta. Kaifa ini merupakan isim istifham yang biasanya di i'rab sebagai hal, ya, apabila terletak setelah fi'il, apabila hal tersebut ini terletaknya setelah fi'il tapi ghairu nasikh, ya, fi'il yang selain fi'il nasikh. Nasikh itu yang kemarin kita pelajari itu kana dan saudara-saudaranya, ya. Contohnya di sini nahu kaifa nimta, ya, kaifa nimta. Kalau kita mengatakan kaifa nimta, bagaimana kamu tidur, maka kaifa di sini itu sebagai halnya. Amma idza waqa'a ba'daha fi'lun nasikhun aw ismun fa innaha tu'rabu khabaran muqaddaman nahu kaifa asbahta wa kaifa haluka, ya. Adapun apabila terletak setelahnya fi'il nasikh atau isim, maka kaifa itu di'rab sebagai khabar muqaddam, ya, khabar yang didahulukan. Contohnya kaifa asbahta, asbaha ini temannya kana, ya, saudari-saudarinya kana, ya. Maka kaifa di sini khobar muqaddam. Asbahta fil madhi naqis wa danta ini yang menempel pada asbahta menjadi isimnya asbaha. Wa kaifa haluk, ya. Ini kaifa khobar muqaddam, ya, khobar yang didahulukan. Sedangkan kata atau kalimat haluka, halnya ini mubtada muakhar, ya, mubtada yang diakhirkan. Ini silakan dilihat di kitab Al-Kawaib, ya, Al-Kawakib. Kemudian asanik, faedah yang kedua, qala An-Nawawi rahimahullah taala tustamalu kafan halan. Ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, digunakannya kata kafatan sebagai hal, ya. Wa mamma yaqa'u fi katsirin min kutubil musannifin min isti'maliha mudafatan wa bi ta'rif. Kaqalihim hadha qawlu kafatil ulama wa madhabil kafah, ya, fahuwa khata ma'adudun fi lahnil awam wa tahrifihim. Ya, ini dalam syarah Muslim, ya, syarah Muslim jilid 13. Nah, ini hanya tambahan saja, ya, tambahan faedah. Kalau di kitab ada yang menyebutkan kata kafah, maka dia sebagai hal. Nah, adapun yang terdapat pada banyak dari kitab para pengarang min isti'maliha mudhafah wa bita'rif, ya, dari yang penggunaannya sebagai mudhaf ilaih dan dalam keadaan ma'rifah, ya, ta'rif, ma'rifah, ya, seperti perkataan para pengarang dalam kitabnya, ini adalah perkataan yang perkataan seluruh ulama dan mazhabnya seluruh ulama, ya, kata-kata kafatil ulama wa mazhabil kafah, ya, fahuwa khata, ya. Fahuwa khata'un ma'dudun fi lahnil awam wa tahrifim. Maka ia termasuk kesalahan, ya, yang timbul dari lahan. Kesalahan ucapan orang-orang awam, ya, dan tahrifihim. Ya, lahan sama tahrif ini sama-sama artinya mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Ya, jadi menurut Imam Nawawi, yang namanya kafatan itu baiknya digunakan sebagai hal, bukan sebagai mudhaf, ya. Qad yakunul hal jumlatan nahu raaitu zaidan yadhhaku. Nah, ini faedah yang ketiga. Terkadang hal itu bisa dalam bentuk jumlah, ya, bukan mufrad seperti tadi. Ya, contohnya apa? Ra'aitu Zaidan yadhaku. Ya, perhatikan yadhaku. Saya melihat Zaid sedang tertawa. Fa yadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka kata yadhaku adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun min Zaidin. Dan jumlah dari yadhaku itu di dalam kedudukan nasab menjadi hal dari si Zaid. Ya, wa ka'annaka qulta ja'a Zaidun dhahikan. Ya, seakan-akan kamu berkata Zaid telah datang dalam keadaan tertawa. Ya. Kemudian fal jumalu ba'dal ma'arif ahwal wa ba'dan nakirat sifat. Nahu ja'a rajulun yadhaku. Ya, perhatikan, catat baik-baik kaidah ini. Seluruh jumlah, ya, seluruh kalimat setelah kata yang ma'rifat itu adalah hal. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau ada jumlah atau kalimat setelah kata yang nakirah itu adalah sifat, ya. Contohnya, ja'a rajulun yadhaku. Telah datang seorang laki-laki yang tertawa. Ini perhatikan. Jadi kalau ja'a ar-rajulu yadhaku, nah ini kan ar-rajul, ini ma'rifah. Setelah ma'rifah, kalau ada jumlah atau kalimat, maka itu menjadi hal baginya. Jadi yadhaku ini sebagai hal. Ya, ja'a ar-rajulu yadhaku. Artinya telah datang seseorang dalam keadaan tertawa. Tapi kalau dia nakirah, ja'a rajulun yadhaku. Nah ini kan rajulnya nakirah. Ya, pakai tanwin. Ja'a rajulun yadhaku. Maka yadhaku di sini bukan hal, ya, tapi sebagai sifat. Artinya apa? Telah datang laki-laki yang tertawa, ya, bukan dalam keadaan tertawa, tapi yang tertawa sebagai sifat dari laki-laki tersebut, ya. Dan yang kita pahami ketika kita membuat kalimat dengan hal, ya, dan ketika kita membuat kalimat dengan na'at man'ut, sifat dan yang disifati, maka kalau kita menggunakan na'at dan man'ut, berarti itu merupakan gelar baginya, ya, menandakan kalau itu merupakan kebiasaannya, ya, atau sifat dari orang tersebut. Tapi kalau hal itu hanya sesekali saja, ya, khususnya ketika dia sedang melakukan perkara tersebut, ya. Seperti kalau kita mengatakan ra'aitu Zaidan rakiban. Saya melihat si Zaid dalam keadaan berkendaraan. Maka ini hanya menjelaskan keadaan ketika kita melihat si Zaid sedang berkendara, ya, bukan lazimnya kita lihat si Zaid itu berkendara, ya. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu Zaidan ar-raqiba, perhatikan kata ar-raqiba pakai alif lam. Saya melihat si Zaid yang suka berkendaraan. Nah, ini maka kata ar-raqiba di sini menandakan bahwa ia adalah sifat bagi si Zaid, ya, bukan apa namanya sebagai hal atau keadaan. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini, ya, pelajaran kita malam ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.